Qala al-Imam Dzulqayyim rahimahullah. Qala ashabun nar. Berkata al-Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, kalangan pendukung yang berpendapat bahwasanya unsur api ada pada manusia mengatakan, minal ma'lum anna turab wal ma' idza ikhtalata fala budda lahuma min hararah, merupakan suatu perkara yang maklum, yang sudah difahami, apabila air dan tanah ketika dicampur keduanya, maka pasti ada rasa panas. Taqtadhi tabkhahuma wa imtizajahuma. Sehingga ketika keduanya digabungkan, maka akan bersatu antara satu dan yang lainnya menjadi satu kesatuan yang menyatu, yang di situ ada unsur panasnya. Wa illa kana kullun minhuma ghairu mumazijin lil akhar. Kalau seandainya tidak bisa menyatu, maka masing-masing mempunyai unsur yang berbeda sehingga tidak akan bisa menyatu. Wala muttahidan bih, dan enggak akan bisa satu dengan yang lainnya. Kadzalika idza alqayna al-badar fi tin bihaitsu la yasil ila al-hawa wa al-shams fasada. Demikian pula ketika kita tanam benih, biji-bijian, ya, di tanah yang mana apabila di situ tidak ada oksigen, tidak ada udara, dan tidak ada matahari, maka benih tersebut akan rusak, hancur. Ya, tidak akan jadi. Fala yahlu iman yahsul fil murakab jisman mundijun tabikh litabit tab' aula. Sehingga ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ima yahsul fil murakab, ketika disatukan, digabungkan antara satu dengan yang lainnya, antara air dengan tanah, mayahsul fil murakab jismun mundijun, ada unsur, ada komposisi yang sudah matang, ya, yang sudah jadi, sudah matang, tabikh bittaba', matang dengan alamiah. Atau yang kedua, atau tidak maksudnya. Fa'in hasolah, kalau seandainya demikian terjadi dengan sendirinya, matang dengan alamiah, fa'wal juz'un nahri, maka ini dinamakan dengan unsur api, kata mereka. Wa in lam yahsul, kalau seandainya tidak terjadi, lam yakun al murakkab musakkanan bi tabi'ihi, maka tidak akan menjadi satu kesatuan antara air dengan tanah tidak akan ada yang keluar darinya rasa panas secara alamiah. Bal bahkan in sakhina kana taskhin ardiyan, kalau seandainya dipanaskan maka unsur pemanasan ini ya sifatnya berbeda dengan yang lainnya. Fa idza zala taskhin al-aradhi lam yakun syai' haran fi tab'ihi, sehingga apabila sesuatu yang dipanaskan ini ya terjadi dengan sendirinya maka lam yakun syai' haran fi tab'ihi, benda tersebut tidak menjadi panas secara tabiatnya, wala fi kaifiyah, wa kana baridan mutlaqan, sehingga benda tersebut adalah benda yang tidak bisa disatukan menjadi satu kesatuan dan itu sifatnya dingin secara mutlak, secara tersendiri. Lakin minal aghdiyah wal adwiyah ma yakunu haran bitaba', akan tapi masalahnya kadang dari jenis makanan dan obat-obatan ada yang secara alamiah mengandung unsur panas. Fa'alimna anna hararata inna makanat yana fiha jauhar jauharan nariyah. Nah, sehingga kita ketahui dari situ bahwasanya unsur panas ini memang dari komposisi awalnya, memang jenisnya, ya dari jenis obat tersebut atau komposisi bahan material tersebut memang dari awalnya memang mengandung unsur panas. Paham gak ini? Hah? Paham gak? Topik paham pik? Enggak, waduh, ini dia enggak paham. Balik lagi enggak paham. Jadi pendapat siapa? Taoisme dan yang semisalnya mengatakan ketika air dan tanah itu dicampur menjadi satu adonan, apa namanya adonan, baik untuk keramik atau yang semisalnya diadon, misalkan dicampur untuk bikin batu bata misalkan, atau untuk pengrajin-pengrajin untuk wadah atau untuk tempat air minum dan lain sebagainya. Apabila tanah dengan air itu dijadikan satu, jadi adonan, maka falabuddalahuma min hararah, pasti ada ketika proses pencampuran itu pasti ada unsur panasnya, sehingga secara alamiah bisa masak dan menyatu. Paham gak? Kayak bikin batu bata, kayak bikin apa namanya yang zaman dulu itu, kalau tempat air apa? Hah? Poci? Ya mungkin poci. Kalau dulu kan apa? Kendi. Ayo, yang semisalnya. Itu kan proses, ya. Di sini pendapat ashabun nar, yakni yang berpendapat dengan bahwasanya manusia memiliki unsur api, mengkiaskan dengan ini. Wailah, kalau seandainya tidak terjadi seperti itu, kullun minhum ghair mumazij lil akhar, maka masing-masing dari api dan tanah enggak bisa akan menyatu. Tidak akan bisa teraduk menyatu menjadi adonan atau bahan untuk dibikin suatu pengrajin atau yang semisalnya. Paham enggak sampai sini? Ya, mereka mengkiaskan 6 dengan air dan tanah ketika dicampur akan mengeluarkan apa? Rasa panas, unsur panas. Kemarin sudah kita jelaskan, panas, unsur panas atau rasa panas apakah sama dengan api? Hah? Sama enggak? Beda. Panas ya panas, orang kadang tersinggung ya panas. Hah? Ya enggak? Bagi orang-orang yang sering tersinggung ya selalu panas. Makanya kalau kipas angin ya enggak cukup, AC juga enggak cukup. Ya, karena selalu kepanasan. Tersinggung terus. Ya. Paham sama di sini, ini dalil mereka, ini alasan mereka. Ya sudah dijawab kemarin oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, ya enggak mesti yang namanya panas ya panas. Api ya api. Karena ketika berjemur di matahari, berjemur di bawah matahari, terik matahari ya panas. Api bukan. Bukan, kalau api ya kebakar dianya. Paham itu? Air misalnya dipanaskan, ya air panas jadinya. Api ya. Nah ini masalah-masalah ini aja. Karena hal yang mendasar apa? Bahwasanya manusia diciptakan dari tanah. Jin diciptakan dari apa? Api. Ini hal yang mendasar masalahnya. Kalau yang mendasar aja udah menyimpang, gak akan bisa berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sehingga harus dibedakan. Dalam Islam gak bisa seperti itu. Ini yang prinsipal. Ini hal yang mendasar. Ya, gak bisa digabungkan. Paham? Demikian pula ketika seorang menanam biji, ya, biji padi atau biji-bijian dilempar di tanah. Kalau di situ enggak ada udara dan tidak ada terik matahari, maka akan jadi enggak akan jadi. Kenapa alasannya? Alasannya kenapa enggak jadi? Ya mungkin bisa jadi alasan pertama. Ya. Benda tersebut atau materi bahan dasar tersebut memang sudah matang atau panas secara alamiah. Kalau seandainya terjadi, maka ini kata mereka ini merupakan unsur panas, unsur api. Ya, kalau tidak terjadi lam yakun muraqqa musakhkhana bi tabi'i, tidak panas secara alamiah. Bal inas in sukhina kana taskhin aradiyan. Kalau lah seandainya dipanaskan, maka panas tersebut ya memang dibuat. Idza zala taskhin aradi lam yakun syai' aran fi tabi'. Kalau dia sudah enggak masak lagi, maka rasa panasnya akan hilang. Ya. Dan kaifiahnya juga akan hilang sehingga menjadi dingin secara alamiah. Paham gak? Ini alasan mereka. Nanti akan dijawab. Ya, akan jawab yang padahal sudah dijawab oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Lakin akan tapi di sini kata Ibnu Qayyim rahimahullah, minal aghdhiyah wal adwiyah ma yakun haran bitaba'. Ada di antara makanan atau obat yang memang secara alamiahnya dia panas. Ada enggak? Cabai. Cabai itu apa? Panas enggak? Panas, coba ya makan 1 kilo. Ya, panas enggak? Panas. Ada apinya? Nah, ini dia, ini hal yang mendasar. Paham enggak? Jangan ngikut-ngikut kepada pemikiran orang kafir. Enggak boleh. Karena ini akan bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka hanya mengkiaskan saja. Dan ini bahaya kalau dibiarkan. Makan misalkan cabai. Panas gak? Ah, panas. Ada apinya? Ada apinya? Gak ada apinya. Kalau ada apinya gak ada yang mau makan. Makan cabai kebakar badannya. Ah, misalkan langsung gosong kayak arang, ya nggak mungkin. Tukang cabai nggak laku, takut, takutlah. Mana kayak gitu. Di sini Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, memang namanya makanan atau obat pada dasarnya, ya secara alamiahnya memang dia sudah panas. Ya, jadi dari panasnya itu memang sudah dari sananya, sudah unsurnya, materinya, materi dasarnya. Ya, mafhum ini bisa dipahami. Cabai, selain cabai apalagi yang panas-panas? Di dunia ini, di dunia, makanan, minuman yang panas apa? Di alam dunia ini. Jahe panas, tapi yang enggak sepanas ini. Cabai. Jahe panas, hah? Apa? Ketumbar. Koyom, udah buatan. Gitu, materi dasar yang kita bicarakan adalah materi dasar. Karbit, belerang, belerang campur air itu sudah panas, materi dasar. Belerang itu apa? Hah? Sulfur. Manfaatnya apa belerang? Panu. Panu diapain? Digosokin. Ada yang sembuh? Campur sabun ya supaya enggak terlalu panas. Kalau kebanyakan kebakar juga sama. Ya. Dan kadang memang ada yang sembuh, tapi banyak juga yang enggak sembuh. Ketika enggak sembuh berarti apanya itu? Nam cabai, belerang. Belerang bisa dimakan enggak? Beracun? Enggak, belerang beracun enggak? Beracun? Nah, ya. Kalau kadarnya sedikit, ya itu nanti pembahasannya mendalam. Enggak, jangan di sini. Bahaya. Nah, kita kembali lagi. Makanan dan minuman yang memang dari sananya panas. Apa aja? Cabai. Kemudian apa? Lengkuas, jahe, apa lagi? Sahang, sahang itu apa? Lada. Lada. Gitu, lada. Merica. Apa lagi? Hah? Pala panas enggak? Pedas. Ya pedas di lidah aja, tapi dalam. Nah, Ibnu Qayyim rahimahullah di sini mengatakan ada makanan, minuman dan obat pada dasarnya memang secara alamiahnya ya dia mempunyai unsur panas secara alamiah, tabiat alamiahnya seperti itu. Fa'alimna anna hararata inna makanat. Dan kita mengetahui bahwasanya unsur panas pada makanan dan minuman dan obat tersebut memang dari bahan materialnya dari dulu sudah ada. Fa'in li'anna fiha jauharan narian. Ya, karena memang ada ya, pada bahan baku tersebut memang ya ada saripati panasnya, kurang lebih seperti itulah bahasanya, ya bahasa mudahnya atau bahasa ilmiahnya. Nah, harus di ini lagi. Al-Muhim itu yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Nah, ini pendapat mereka. Padahal sudah dibantah oleh Ibnu Qayyim rahimahullah. Ya. Allahu a'lam bissawab.